persaingan negis percayakan pada sensasi sensasi berapa kita hidup denganmu. Ada orang sepertimu dunia tanpamu jalan ilusi ilusi impian yang kau impi bernoda. Jauhkanlah dunia berganda kemanapun kau pergi takkan.